ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأحبة رحمكم الله كتاب أسيل دلام كجيان كتاب الملخص الفقهي karya Fadhil Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, terakhir pada bab Fi Bayani Sifatil Wudu, bab penjelasan tata cara wudu. Telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana penjelasan tata cara berwudu dari awal sampai akhir. Kita tutup pertemuan yang lalu dengan penjelasan disunnahkannya selesai berwudu untuk membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau, kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bertaubat. Dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang bersuci. Pada hadis yang lain disebutkan juga doa setelah berwudu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau, dan aku bertaubat kepadamu. Aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Kemudian disebutkan oleh muallif bahwa mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa tersebut. Telah kita sebutkan kemarin bahwa riwayat tentang hal tersebut adalah dhaif. Ya, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti' menjelaskan wa fi sanadihi majhul wal majhulu la yu'lam haluhu hal huwa hafiz aw adlun aw laysa kadhalik wa idza kana fi sanadi majhulun hukima bi dha'fil hadis. Pada sanad hadis tersebut, ya, mata rantai hadis tersebut, terdapat seorang yang majhul. Dan yang namanya majhul itu adalah yang tidak diketahui keadaannya. Jadi orang majhul itu apa? Tidak diketahui keadaannya. Apakah dia orang yang hafiz, penghafal betul-betul, penghafal hadis, atau adlun, seorang yang memiliki sifat adalah, atau tidak seperti itu, seorang pendusta dan sebagainya. Tidak diketahui. Dan apabila pada suatu hadis sanadnya terdapat majhul, kata beliau hukima bi dha'fil hadis, dihukumi tentang kedhaifan hadis tersebut. Jadi kalau pada mata rantai suatu hadis perawinya ada yang dikatakan oleh ulama majhul, itu tidak diketahui keadaannya, ya, maka dihukumi hadis tersebut dhaif. Nah, sehingga tidak disyariatkan mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa-doa tersebut ini. Jadi langsung dia membacanya tanpa perlu menghadapkan pandangan ke langit. Berarti selanjutnya penjelasan beliau mengenai sisi kesesuaian. Kenapa membaca doa dengan lafaz tersebut setelah berwudu? Apa hikmahnya? Qala hafizahullah wal munasabatu fil ityami bihadha dzikri wad du'a'i ba'da wudu'i, dan kesesuaian di dalam membaca zikir ini dan doa ini setelah wudu, yaitu annahu lamma kana al-wudu'u taharatan lidh-dhahir nasaba zikru taharatul batin, yaitu bahwasanya ketika wudu itu adalah taharatan lidh-dhahir, yaitu yang namanya wudu adalah bersuci untuk lahiriah, mensucikan diri yang sifatnya zahir, yaitu lahiriahnya, badannya, ya kan, mukanya dibasuh, tangannya, kakinya, ya, juga apa, taharah yang sifatnya zahir, luar, maka tentu apa, sangat bersesuaian untuk juga menyebutkan, ya, mengingat tentang taharah al-batin, yaitu apa, pembersihan yang sifatnya batin, membersihkan kalbu, membersihkan hati. Dengan apa membersihkan batin itu? Bitauhid wa taubah, yaitu dengan tauhid dan dengan taubat. Ya, jadi karena kita telah melakukan taharah yang sifatnya lahiriah, sangat bersesuaian kita mengingat adanya taharah batin, yaitu dengan tauhid dan taubat. Wahuma a'zamu al-mutahhirat, dan keduanya ini yaitu tauhid dan taubat adalah termasuk apa? Adalah seagung-agung sesuatu yang membersihkan batin. Seagung-agung perkara yang membersihkan batin, tauhid dan taubat ini. Faidah istimewa alahu at-tahuran, maka apabila telah terkumpul pada orang tersebut dua bersuci, terkumpul pada dua bersuci, yaitu tahurul zahiri bil wudu'i wa tahurul batini bil tauhidi wa taubah, yaitu bersucinya lahiriah dengan wudu dan bersucinya batin dengan tauhid dan taubat, salaha lidukhuli ala Allah wal wuqufi baina yadayhi wa munajatihi, maka sangat pantas sekarang, pantas dia untuk masuk kepada Allah, yakni menghadap kepada Allah, berdiri di hadapannya, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi posisi dia sudah apa? Bersih lahir dan batin, sehingga pantas bagi dia untuk menghadap kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebutkan tadi bersuci batin dengan tauhid dan taubat. Ini kan terkandung di dalam doa tadi. Tauhid itu dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ini tauhid. Taubat adalah lafaz Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang tawwabin, yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah orang yang bersuci. Jadi itu bagian yang menunjukkan apa? Taubahnya. Tauhid pada kalimat syahadatain. Taubat pada kalimat tadi, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Juga pada doa yang riwayat yang lain, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini tauhid, asyhadu an la ilaha illa anta. Ini tauhidnya, aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini taubatnya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku meminta maghfirah kepadamu dan bertaubat kepadamu. Ya, jadi baik dengan riwayat yang pertama maupun riwayat kedua tersebutkan di situ kedua-duanya untuk kita melakukan taharah batin dengan mengingat tauhid dan bertaubat. Ya, jadi sekali lagi ini mengingatkan kita bahwa hendaknya kita selain memperhatikan kebersihan lahiriah juga perhatikan kebersihan batin ya dengan tauhid dengan taubat. Selanjutnya itu sisi kesesuaian makna kandungan doa setelah wudu. Selanjutnya masih terkait pembahasan tata cara berwudu. Wala ba'sa an yanshufal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu'i bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Tidak mengapa bahwa seorang yang berwudu tadi menyeka anggota-anggota wudu dari air sisa wudu dengan menyekanya, mengusapnya dengan kain atau yang semisalnya. Ya, jadi tidak mengapa, kata beliau. Labas, tidak mengapa. Selesai wudu, orang yang berwudu tadi menyeka anggota-anggota wudu tadi dengan kain atau yang semisalnya. Jadi hukumnya boleh. Beliau tekankan di sini karena ada sebagian ulama menganggap makruh. Ada sebagian ulama berpendapat makruh. Alasannya mereka, hujah mereka adalah disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai mandi janabah ditawarkan oleh istri beliau ya sepotong kain begitu untuk menyeka, beliau menolaknya. Ya, beliau menolaknya, tetapi beliau hanya menyeka sisa air wudu dengan tangannya. Jadi tidak dengan kain tapi dengan apa? Dengan tangan. Berdalil dengan hadis tersebut, sebagian berpendapat makruh menyeka sisa air wudu. Tetapi wallahu a'lam, yang rajih di sini hukumnya boleh, la ba's, boleh, tidak mengapa. Diterangkan alasannya kenapa? Karena apa? Penolakan Nabi terhadap kain tadi itu menyeka tidak menunjukkan kemakruhan. Ya. Karena apa? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti apa? Makruh. Ya, beliau meninggalkan begitu. Beliau meninggalkan. Walau terangkat mungkin bisa jadi karena tidak sesuai dengan apa kainnya atau memang ingin ya agar tidak dikeringkan dan seterusnya. Jadi intinya apa yang tidak dilakukan oleh Nabi berupa tidak mengambil kain tadi ya tidak menunjukkan kemakruhannya. Lain kalau beliau menyabdakan ketika menolak bahwa hal ini ya dibenci, bahwa hal ini kurang sempurna dan seterusnya. Nah, ini baru kita bisa mengambil hukum dari situ. Tetapi ketika beliau semata-mata menolak dan tidak ada beliau melafazkan ya larangan atau sesuatu yang menunjukkan tidak baik, ini menunjukkan tidak menunjukkan kemakruhannya. Sehingga wallahu a'lam bishawab ya rajih di sini bahwa la ba's, tidak mengapa si orang yang berwudu menyeka sisa air wudu. Baik. Hanya saja memang yang lebih utama wallahu a'lam bishawab memang tidak menyekanya. Ya, jadi tidak dikatakan makruh, boleh menyeka, tetapi kalau kita melihat mana yang lebih utama, tidak menyeka dari sisi apa? Bahwa ini adalah asar sebuah ibadah. Ya. Apa? Sisa air wudu itu kan pengaruh dari ibadah. Sehingga ketika tetap tertinggal di situ itu lebih utama. Dan juga karena ada hadis yang menyebutkan pula bahwa dosa para hamba itu atau si orang yang berwudu tadi berguguran bersama dengan akhir dari tetesan air. Akhir dari tetesan air ketika wudunya tadi. Nah, ya kan dibiarkan ada apa? Terus air itu mungkin menetes dan seterusnya. Jadi kesimpulannya tidak mengapa menyeka, tetapi kalau lebih utamanya tidak menyekanya. Selanjutnya Permasalahan berikutnya, "Tsumma'lam ayyuhal muslimu annahu yajibu isbahul wudhu'i wa huwa itmamuhu." Kemudian ketahuilah wahai muslim bahwasanya wajib. Artinya sekarang dia mengatakan wajib, menunjukkan apa? Jika ditinggalkan berdosa. Ini wajib. Wajib untuk apa? Untuk isbahul wudhu. Apa itu isbahul wudhu? Yaitu itmamuhu, menyempurnakan wudhu. Wajib untuk apa? Isbahul wudhu, yaitu menyempurnakan wudhu. Apa maksudnya menyempurnakan wudhu? Bistikmalil a'dha'i, dengan menyempurnakan anggota-anggota wudhu. Wa ta'mimi kulli 'adwin bil ma', ya, menyempurnakan seluruh anggota wudhu dengan air. Ya, jadi yang namanya itmamul wudhu atau isbahul wudhu, jadi menyempurnakan wudhu yaitu menyempurnakan, ya, anggota-anggota wudhu tadi dengan air. Sehingga maksudnya seluruh anggota terbasuh oleh air. Ya, memang diperintahkan untuk kena air, telah terbasuh air. Wala yatruku minhu syai'an, dia tidak meninggalkan sesuatu pun darinya. Ya, enggak tersisa sedikit pun, satu sedikit pun yang tidak terkena air. Begitu. Lam yatruku minhu syai'an lam yusibhul ma', dia tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang tidak terkena air. Jadi betul-betul bagian-bagian yang diperintahkan untuk dibasuh dengan air semuanya kena. Tidak dia tinggalkan sedikit pun satu bagian yang tidak terkena air. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di sana ada rukhsah ringanan, yaitu sesuatu yang sangat kecil dan memang susah untuk dihilangkan. Kecil itu seperti apa ukurannya? Dijelaskan oleh beliau, ya, seukuran kotoran yang ada pada kuku. Kadang kan kuku itu apa? Ada tanahnya sedikit gitu. Ini bahaya enggak kalau ada tanahnya gitu? Ya. Jadi tempat kuman. Tapi ya, ini pas aja. Jadi memang kadang ada tanah atau item-item sedikit di kuku, yang itu tentu apa masyaqqah, berat untuk harus betul-betul dihilangkan sama sekali. Dan ini berarti ketika seorang berwudu ada kemungkinan, ya, karena ada tanah tadi, bagian tersebut di dalam mana tidak terkena basuhan air wudu. Maka kata beliau ini adalah rukhsah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu rukhsah keringanan. Kenapa? Tidak dinukilkan dari salaf bahwa mereka sebelum wudu itu membersihkan sampai yang seperti itu. Ya, tidak dinukilkan dari salaf penasari mereka sebelum wudu mereka membersihkan bagian tersebut. Bersamaan ini adalah sesuatu yang umum. Artinya banyak orang yang kenanya seperti ini, apalagi ketika itu, ya, di mana profesi itu masih berkebun, gitu kan. Artinya belum ada kantoran gitu kan, artinya itu kan belum ada kantoran maksudnya. Kalau mereka nggak berdagang, mereka berkebun. Sehingga kemungkinan ada seperti itu sangat besar dan tidak dimungkinkan mereka membersihkan bagian-bagian tersebut sebelum berwudu. Maka ini menunjukkan berarti boleh, tidak menjadi persyaratan harus bersih bagian tersebut. Nah, kemudian beliau kemudian mengkiaskan pada bagian anggota-anggota yang lain jika misalnya seperti itu, dan itu juga sesuatu yang susah untuk dihilangkan, maka berarti itu juga diperbolehkan, ada rukhsah di situ. Nah, itu keringanan bagian yang boleh tidak terkena air. Jadi sesuatu yang kecil dan itu susah untuk betul-betul dihilangkan sama sekali. Nah, sehingga ini patut kita perhatikan terkait wajibnya menyempurnakan wudu. Faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhufrin 'ala qadamihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki meninggalkan seukuran kuku pada kakinya. Artinya ada seukuran kuku yang tidak terbasuh air. Faqala lahu, maka beliau bersabda pada orang tersebut, irji' fa ahsin wudu'aka. Balik, perbagus wudu. Ya, jadi diperintahkan untuk mengulang wudunya. Wa an ba'di ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a rajulan, maksudnya beliau melihat seorang lelaki, yusalli, sedang salat. Kalau sekarang sedang salat. Jadi yang pertama selesai wudu langsung kelihatan. Kalau ini sedang salat. Wa bi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibhal ma. Pada sebahagian kakinya ada kilauan seukuran dirham yang tidak terkena air. Disebut kilauan. Itu karena kulit kalau terkena air itu jadi agak menghitam, maksudnya menghitam itu ya beda warnanya ya. Sementara kulit yang tidak terkena air mengkilau. Disebutkan karena memang kalau di dalam bahasa Arab itu disebutkan air itu bisa dianggap secara warna ketika terkena sesuatu itu sebagai hitam. Dalam hadis itu disebutkan terkait makanan itu adanya al-aswadan, dua yang hitam. Apa itu dua yang hitam? At-tamru wal ma, yaitu apa? Kurma dan air. Jadi air dari satu sisi juga kadang betul disebut sebagai hitam. Oleh karena itu di bagian yang tidak terkena air disebut dalam hadis sebagai lam'ah, itu lum'ah, sesuatu yang berkilau bercahaya. Baik, kembali kepada inti. Inti terlihat ada seukuran dirham dari kaki yang tidak terkena air wudu. Apa yang diperintahkan Nabi? Fa'amarahu an yu'ida al-wudu was-salah. Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengulang wudunya dan mengulang sholatnya. Mengulang wudu dan mengulang sholat. Ini menunjukkan kalau tidak sempurna itu wudunya tidak sah. Artinya tadi ya, kalau rukhsah telah kita sebutkan. Kalau lebih daripada rukhsah yang tadi kita sebutkan, artinya lebih daripada besar daripada itu, ya, contohkan di sini sebesar dirham gitu atau sebesar kuku, itu wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sholatnya tidak sah. Sehingga di dalam ini disebutkan diperintah untuk mengulang wudu dan mengulang sholat. Nah, ini yang menunjukkan kita harus apa? Berhati-hati. Jadi kalau nggak sempurna, wudu tidak sah, sholat tidak sah. Dalam hadis yang lain datang pula dengan ancaman. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit. Maksudnya adalah tumit yang ketika berwudu tidak sempurna pembasuhannya. Minan nar, dari api neraka. Yaitu diancam, siapa yang ketika wudu tumitnya tidak sempurna terbasuh, diadab di neraka. Kenapa? Wa dzalika li'annahu qad yahsulu at-tasahulu fi ta'ahudihima. Yang demikian itu karena sesungguhnya terkadang muncul bermudah-mudahan di dalam ya membasuh keduanya, membasuh tumit tadi. Fala yasiru ilaihi ma, maka air tidak sampai kepadanya. Tumit itu kan apa? Bagian belakang itu ya. Kaki bagian belakang. Namanya bahasa Jawanya apa itu? Bahasa Jawanya apa? Tumit itu bahasa Jawanya apa? Tunggak. Orang lebih memperhatikan yang depannya saja. Ya, yang depan sudah, yang belakang tidak diperhatikan. Maka secara khusus disebutkan di dalam hadis, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit tadi yang tidak terbasuh. Bukan berarti hadis ini hanya, oh berarti kalau yang tidak sempurna itu tangan, tidak ada ancaman. Kalau wajah, dada ancaman. Dan disebutkan dengan akbun, jamaknya akab ini, karena apa? Terkadang untuk bagiannya ini muncul at-tasahul, bermudah-mudah, tidak diperhatikan. Hanya bagian depan saja yang diperhatikan, belakang tidak, sehingga muncullah ya tidak termasuknya tadi. Aw tabqa fihima baqiyatun la ya'umuhal ma, atau tersisa padanya bagian yang tidak terkena air. Fayu'adzabani binar bisababi dzalik, maka kedua kaki tersebut pun diadab di neraka dengan sebab hal tersebut. Nah, jadi bukan hanya tidak sah sholat dan wudhunya, salah khusus diancam ya bagian tersebut yang tidak sempurna dengan adab api neraka. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum, kita hendaknya betul-betul memperhatikan anggota-anggota wudhu kita, sempurnakan isbaghul wudhu, sempurnakan wudhu hukumnya adalah wajib, maka harus. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu'a kama amarahu Allah fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bayn. Sesungguhnya tidaklah sempurna salat salah seorang dari kalian sampai dia sempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Dia basuh wajahnya, basuh kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Ini mengenai isbahul wudu, menyempurnakan wudu, selesai. Jadi hukumnya wajib, harus terbasuh seluruhnya. Dia tidak tinggalkan sedikit pun anggota tubuh yang harus dibasuh sama sekali. Kemudian selanjutnya, ثم اعلم ايها المسلم, kemudian ketahuilah wahai muslim, annahu laisa ma'na isbaghil wudhu'i kathrata sabbil ma'i, ketahuilah bahwasanya bukan makna dari menyempurnakan wudhu sama dengan memperbanyak menuang air. Ya, bukanlah makna menyempurnakan wudhu sama dengan memperbanyak penuangan air, bukan. Terus apa? Bal ma'nahu ta'mimul 'adwi bi jarayanil ma'i 'alaihi kulli. Tetapi maknanya adalah meratakan anggota ya dengan mengalirkan air padanya seluruhnya. Ya, jadi meratakan anggota wudhu tadi yang memang harus dibasuh tadi, diratakan semuanya dengan mengalirkan air padanya seluruhnya, kena semuanya. Jadi kalau wajah, kemarin ada batasan wajah, semuanya kena. Tangan, kemarin ada batasan tangan, jadi ujung, jadi sampai siku itu terbasuh. Kaki pun demikian. Ini demikian, meratakan. Amma kathratu sabbil ma, adapun banyaknya menuang air, fahada israfun manhiyun anhu, ini justru pemborosan yang dilarang. Ya, banyak menuang air itu apa? Israf, pemborosan, manhiyun anhu, yang dilarang. Bal qad yakthuru atau bal qad yukthiru sabbal ma'i wa la yatatahharu at-taharatal wajibah. Bahkan terkadang dia sudah banyak menuang air tetapi dia belum bersuci dengan bersuci yang wajib. Jadi kerannya sudah dihidupkan pol, kencang, banyak air. Ternyata secara kesempurnaan dia belum bersuci dengan bersuci yang wajib. Dalam artian ada anggota yang belum terkena. Ya, misalkan kaki tadi, kalau memang cuma begini-begini saja, sas di depan. Belakang mungkin sekali, nanti tidak terkena air. Atau wajah, ya tidak sempurnakan bagian sini, jadi hanya langsung ke depan saja dan seterusnya. Wal muhim, terkadang bisa dia sudah banyak menuang air tapi dia belum menunaikan bersuci yang wajib. Wa idza hasala isbaghul wudhu'i ma taqlilil ma fa hadha huwal mashru'. Apabila bisa terwujud isbaghul wudhu' yaitu apa tadi? Menyempurnakan wudu bersamaan dengan menghemat air, maka inilah yang disyariatkan. Jadi yang disyariatkan itu apa? Ya, terwujud isbaghul wudu sempurna, tetapi terwujud pula apa? Taqlilul ma, hemat air. Sekarang kita akan melihat contoh. Melihat contoh. Contoh dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah firmankan ya terkait beliau ini, bahwasanya beliau adalah apa? Uswah hasanah bagi kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan. Bagaimana wudu Nabi? Kita perhatikan, faqad thabata fi sahihain, sungguh telah sahih di dalam sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berwudu dengan seukuran air satu mud. Wa yaghtasilu bis sa', dan mandi dengan seukuran satu sa' ila khamsati amdad, sampai lima mud. Satu mud itu seberapa? Seukuran 2 cakupan tangan lelaki yang sedang. Ya. Kalau saya kecil apa sedang? Sedang. Ya, 2 cakupan tangan yang sedang. Ya taruhlah segini mungkin atau kurang. Ya, sudah taruhlah 2. Anggap saja 2. 2 botol aqua. Gelas. Kalau botol banyak. Ya. Bisa dicoba? Bisa dicoba. Ya, ini demikian. Itu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mandi beliau gunakan satu sa', satu sa' itu apa? 4 mud. Satu sa' itu 4 mud. Maka dikatakan tadi beliau mandi dengan satu sa' sampai 5 mud, karena satu sa' itu 4 mud. Jadi dia mandi beliau 4 sampai 5 mud. Kalau wudu 1 mud. Kalau mandi seukuran 4 sampai 5 mud. Ini mandi. Jadi yang namanya mandi itu definisinya mandi kita dengan mandi syar itu beda. Kalau mandi kita itu kebiur, harus pakai sabun, ya, pakai sampo. Itu definisi mandi kita. Tapi kalau definisi mandi secara syarat, yaitu intinya apa? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Di mana intinya apa? Seluruh tubuh itu teraliri oleh air, tidak ada satu bagian pun yang tidak terkena aliran air. Begitu. Jadi walaupun tidak ada sabun, tidak ada sampo, tapi sudah terbasuh semua, itu sudah mandi secara syariat. Kalau secara kita mandi bebek itu belum mandi. Baik, ini mandi secara syariat. Itu contohan dari Nabi. Oh berarti tidak boleh itu lebih dari itu. Harus kalau untuk segini mandi segitu, tidak juga. Tidak juga di dalam Zadul Mustaqni. Ya. Ulama menyebutkan wa in zada jaza. Jika lebih dari itu boleh. Jika lebih dari itu boleh. Diterangkan dalam ta'liq Zadul Mustaqni, ay wa in zada 'ala al-mud fil wudu'i was-sa' fil ghusl jaza ma lam yablugh fi ziyadah ila hadd al-israf. Maksudnya boleh lebih dari satu mud untuk wudu, boleh lebih dari satu sa' untuk mandi, ini boleh. Dengan catatan ma lam yablugh fi ziyadati ila hadd al-israf, selama tambahan tadi tidak sampai tingkatan pemborosan. Selama tambahan tadi tidak sampai kepada tingkatan israf, pemborosan. Ya. Demikian. Kalau yang keluar sendiri air itu namanya apa? Shower. Itu mahal, mahal atau murah? Murah. Alhamdulillah. Yang mahal apa? Yang mahal kalau peralatannya. Oh, gitu. Kalau sekedar yang penting ada itu murah. Jadi kalau itu bisa membantu mandi itu biar irit air, labas. Kita misalkan menggunakan itu, bukan berarti wah, mewah sekali ini kamar ada itu. Karena lebih anu apa? Lebih bisa rata dalam keadaan air yang keluar apa? Sedikit. Kalau pakai gayung, ini untuk sini saja. Ini untuk sini saja. Gitu kan? Barakallahu fikum. Wal almin, apa ada fasilitas yang kita punya untuk menunaikan perkara yang itu disyariatkan itu bagus. Jadi diperbolehkan lebih selama tidak sampai kepada batasan israf. Nah, kita akan bacakan hadis yang menunjukkan bahwa israf di dalam berwudu itu dilarang. Wa nahaya sallallahu alaihi wasallam 'anil israfi fil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memboros anil israf fil ma', boros dalam penggunaan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bis Sa'd. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sahabat Sa'd wa huwa yatawadda, sementara sahabat Sa'd ini sedang berwudu. Faqal, maka Nabi bersabda, "Ma hadha as-salaf?" Apa dengan pemborosan ini? Artinya Rasul menanyakan, engkau kenapa boros wudhu? Fakal, sahabat saat menjawab, ambil wudhu israfun. Apakah di dalam wudhu ada dianggap boros? Apakah di dalam wudhu ada dianggap boros? Artinya ini kan ibadah. Ibadah itu ya banyak pun tidak masalah. Boros itu tidak ada. Boros itu kan kalau untuk mubah, perkara mubah, minum kok banyak sekali, satu minum 5 gelas. Ini kan untuk ibadah. Apakah dalam wudu ada pemborosan juga? Faqal, maka Rasul menjawab, na'am, iya, dalam wudu pun ada pemborosan. Wa in kunta 'ala nahrin jar, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Meskipun engkau berada di sungai yang mengalir, artinya wudu dari sungai yang mengalir itu kan banyak. Artinya airnya kan banyak, berarti menunjukkan ini air yang gratis dan banyak sifatnya begitu. Jadi kata Nabi, iya, meskipun di sungai yang mengalir. Rawi Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Hadis tersebut dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Kemudian Syekh Al-Albani menghasankan hadis tersebut di dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Jadi ini hadis sangat jelas menunjukkan bahwa di dalam wudu mungkin terjadi adanya israf, pemborosan. Jadi walaupun untuk wudu jangan boros. Sampai pun di sungai yang mengalir, menunjukkan kalau itu air pam, itu air apalagi yang itu butuh biaya, itu lebih ditekankan lagi untuk tidak boros. Karena di sini disebutkan untuk di sungai yang mengalir saja ada boros di dalam berwudu, apalagi barakallahu fikum untuk air yang di situ setidaknya ada biaya di situ. Dan muncul pertanyaan berikutnya, kalau di dalam wudu yang itu ibadah juga ada israf, ada dikatakan boros, apalagi untuk yang lain. Untuk yang lain. Sehingga barakallahu fikum, ya. Untuk penggunaan-penggunaan yang lain, ya, perhatikan pula jangan boros. Contohnya mandi yang sifatnya untuk kesegaran, bukan untuk ibadah. Ya kan boleh mandi untuk kesegaran. Sehari 2 kali atau sehari 1 kali. Saya kalau gak salah ini, kayaknya ada perbedaan pakar itu mengenai mandi itu yang baik itu 2 kali atau sekali. Mana yang lebih baik gitu. Walau alam-alam itu boleh. Ya sehari sekali, sehari 2 kali, mungkin bahkan lebih. Ya. Tetapi apa? Jangan sampai kepada israf. Jangan sampai kepada pemborosan. Ya. Mandi cukup basahi kemudian sabun, pakai sabun dan basuh lagi begitu. Jangan sampai kepada pemborosan. Ya, juga terkait minuman. Ya. Istilahnya itu kan kadang isi air penuh, diminum cuma setengah. Taruh. Aktivitas bolak datang lagi tadi buang sisanya ambil lagi penuh ini cuma separuh dan seterusnya gitu. Kalau memang dia nggak merasa nyaman meminum air yang sudah lama dia sisa ada beberapa jam yang lalu dalam posisi terbuka, ya berarti ketika nuang apa paskan, ya kan, paskan, saya butuh setengah gelas untuk minum, ambil setengah gelas minum sehingga habis. Dan seterusnya demikian. Jadi barakallahu fikum. Ini yang ditentukan. Wasarfu diddul qasd, yang namanya boros itu adalah lawan daripada pertengahan. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam ay yakuna fi ummatihi man yata'adda fi at-tahur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan ada dari umat beliau yang melampaui batas di dalam bersuci. Dalam hadis sahabat Al-Mughirah bin Abdullah bin Mughirah, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, disebutkan dan yang lainnya disebutkan, Nabi bersabda, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a, fit tahuri wad du'a. Akan ada dari umat ini suatu kaum yang melampaui batas di dalam bersuci dan di dalam berdoa. Sementara dalam ayat Allah berfirman, innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi akan Rasul telah mengkhabarkan akan ada dari umat ini yang ketika bersuci itu melampaui batas, boros tadi. Dan kita saksikan, kalau kita melihat banyak dari kaum muslimin ketika berwudu menghidupkan keran dengan full penuh sehingga betul-betul banyak bisa bil ngobrol lagi sehingga ketika berhenti tadi tetap air terus mengalir. Kapan besok pergi? Besok, ah, sudah. Dalam air terus mengalir. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasarfu fi sabbil ma ma annahu. Baik, ini lanjutannya. Jadi sebelumnya kita ingatkan terkait yang namanya pemborosan ini, dari satu sisi seorang yang bisa berhemat ketika berwudu itu menunjukkan fiqihnya orang tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam Ifadatul Ahfal bahwa pemborosan air itu menunjukkan ketidakfaqihannya orang itu. Ketika wudu, ketika mandi, pemborosan air seseorang tadi ketika mandi wudu menunjukkan ketidakfaqihannya. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau ketika berwudu betul-betul airnya lepas. Jadi sampai-sampai orang yang melihat mengibaratkan dengan tidak ada air yang menetes jatuh. Artinya aliran air itu ya hanya mengalir sampai di kulit itu pas gitu. Ya, diibaratkan sampai-sampai tidak ada air yang pada jatuh begitu. Jadi betul-betul diambil itu pas gitu, untuk membasuh anggota wudu tadi. Wal muhim ala kulli hal, kita disyariatkan untuk menghemat di dalam air. Disebutkan dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah, wattafaqu ala anna al-israf fi isti'malil ma' makruhun. Ulama sepakat bahwasanya pemborosan di dalam menggunakan air itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah. Baik, kita kembali sini, wa qala inna lil wudhu'i syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaqu waswasal ma'. Rasul bersabda, sesungguhnya untuk masalah wudu ini ada syaitannya yang disebut dengan al-walhan. Ya, syaitan yang senantiasa memberikan bisikan agar boros ketika wudu. Fattaqu waswasal ma', maka bertakwalah engkau, takutlah kamu dengan waswas terkait masalah air tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh para ulama dari jalan Kharijah bin Abi Mus'ab, dan Kharijah ini ditaifkan oleh ahli hadis. Jadi hadis itu taif. Tapi sudah cukup hadis-hadis sebelumnya menunjukkan apa? Kita disyariatkan untuk berhemat ketika berwudu dan dilarang untuk boros. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qad tawaffaqtu.